Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-126. Kita masuk pada ayat yang ke-127 sampai 129. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Ini tiga ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-127, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah, dasar-dasar yang pokok, itu bangunan utama. Ingatlah wahai Muhammad ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah, wa Ismail bersama Ismail, keduanya mengatakan Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Setelah melakukan amal, kebajikan, berdoa kepada Allah agar diterima amalannya. Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amalan-amalan kami. Kalau sekelas Nabi dan Rasul seperti ini, punya rasa takut amalannya tidak diterima, atau punya rasa harap agar diterima amalannya, jadi bainal khauf war roja, punya rasa takut dan rasa harap yang seimbang, sehingga ketika selesai melaksanakan amal soleh, berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amalan-amalan kami. Kalau sekelas Rasul seperti ini, maka kita tentunya lebih butuh untuk banyak berdoa kepada Allah agar amalan-amalan kita diterima. Tidak sekedar mengerjakan amalan soleh, dah selesai. Berdoa, jangan lupa berdoa kepada Allah agar diterima amalan kita. Innaka antas sami'ul alim, karena sesungguhnya engkau ya Allah as-sami' maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Kemudian keduanya juga berdoa, Rabbana waj'al muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, dan jadikanlah kami berdua sebagai seorang yang muslim kepadamu, sebagai seorang yang berserah diri, tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah di antara keturunan kami, anak keturunan kami, jadikanlah mereka sebagai umat yang muslimah kepadamu. Itu umat yang berserah diri, tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Berdoa agar diberikan keistiqomahan di dalam Islam, dan berdoa agar yang belum masuk Islam agar masuk Islam. Ini doa Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi wassalatu wassalam. Berdoa agar dijadikan sebagai seorang yang muslim, yang berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan istiqomah di atas keislaman. Dan juga berdoa untuk anak keturunannya agar mereka juga menjadi umat yang muslimah, yang tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jal. Kalau sekelas Nabi dan Rasul berdoa seperti ini, agar diberi keistiqomahan di atas Islam, maka tentu kita lebih butuh, lebih perlu untuk banyak berdoa dengan doa yang seperti ini, agar kita senantiasa diberikan kekokohan dan keistiqomahan di atas Islam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini doa Nabi, ya. Semakna dengan doa Ibrahim ini. Ya. Waj'alna muslimaini lak. Ya. Semakna dengan Rabbana, ya. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Meminta kekokohan, keistiqomahan di atas agama ini. Kemudian doa beliau alaihi salatu wassalam, wa arina manasikana, dan perlihatkan kepada kami ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah manasik-manasik haji kami, yaitu tata cara ibadah haji kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami ya Allah. Karena beliau mengakui bahwasannya yang namanya manusia, ya, kadang terjatuh ke dalam, ya, kesalahan atau kekurangan. Ada kekurangannya. Ya tirihi taksir. Sehingga beliau berkata, wa tub alaina, dan ya Allah ampuni apa? Terimalah taubat kami. Berdoa kepada Allah agar diterima taubatnya, diampuni segala kesalahan dan kekurangannya. Nah, kalau sekelas Nabi berdoa dengan doa seperti ini, ya, meminta agar diterima taubatnya, maka tentu kita yang du'afa'ul iman, ya, yang tidak ada apa-apanya dibanding Nabi dan Rasul, ya, orang biasa kita ini, yang lemah keimanannya, ya, yang naik turun keimanannya, tentunya lebih butuh, lebih perlu untuk banyak berdoa kepada Allah agar diterima taubat kita. banyak bertaubat kepada Allah dan juga berdoa agar taubat kita diterima. Innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menerima taubat, Ar-Rahim, dan juga Zat yang Maha penyayang. Kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam melanjutkan doanya, Rabbana wab'ats fihim rasula. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Rabb kami, utuslah untuk mereka, ya, yaitu penduduk yang di situ ada Baitullahnya, ya, Mekah. Wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul minhum, ya, atau utuslah fihim, yaitu pada anak keturunan kami. Ya, maknanya, utuslah dari anak keturunan kami, ya, seorang rasul minhum, dari golongan mereka sendiri, ya, yaitu dari keturunan Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul, yatslu alaihim ayatik, yang akan membaca kepada mereka ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitab, dan yang akan mengajarkan kepada mereka Alkitab, wal hikmah, dan yang akan mengajarkan kepada mereka hikmah, yaitu sunnah-sunnah. Wa yuzakkihim, dan yang akan mensucikan hati-hati mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah Zat yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana, Maha hakim. Dan Allah kabulkan doa beliau alaihi salatu wassalam, ya, diutuslah rasul yang mulia sebagai penutup para nabi dan para rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala asy-syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan 3 ayat di atas. Makna ayat di atas adalah wadzkur Ibrahim wa Ismail. Ingatlah Ibrahim dan Ismail fi halati raf'ihimal qawa'ida minal baitil asas. Ingatlah keduanya, yaitu Ibrahim dan Ismail, ketika mereka meninggikan dasar-dasar Baitullah. Itu dasar-dasar bangunan Baitullah yang utama, bangunan utamanya. Wastimraruhuma ala hadzal amalil azim, dan kontinunya mereka, tekunnya mereka dalam mengerjakan amalan yang mulia ini, meninggikan dasar-dasar bangunan utama dari Baitullah. Wa kaifa kanat haluhuma minal khaufi war raja, dan ingatlah bagaimana rasa takut mereka berdua dan juga rasa harap mereka berdua, ya, setelah mengerjakan amal soleh, yaitu meninggikan dasar-dasar bangunan utama Baitullah. Hatta innahuma ma'a hadzal amal da'awallaha an yataqabbala minhuma amalahuma, sampai-sampai mereka berdua berdoa kepada Allah agar diterima amalan mereka berdua, agar diterima amalan soleh keduanya. Berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Hatta yahsula fihin naf'u al-amim, sehingga diperolehlah dengannya manfaat yang menyeluruh. Nah, manfaat yang menyeluruh. Kemudian wada'au li anfusihima. Kemudian setelah itu mereka berdua untuk diri mereka sendiri. Wa dzurriyyatihima bil Islam, dan juga berdoa untuk anak keturunan mereka. Agar berislam, yaitu kokoh di atas keislaman. Dan yang belum masuk Islam, agar anak keturunan mereka masuk Islam. Berdoa kebaikan untuk diri sendiri dulu, ya. Rabbana waja'alna muslimaini lak. Berdoa untuk diri sendiri dulu, ya. Sebelum orang lain. Wa min dzurriyyatina. Jadikanlah kami sebagai na'am orang yang berserah diri, tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Dan juga jadikanlah anak keturunan kami sebagai umat yang tunduk dan patuh kepadamu. Ini adab juga ketika berdoa, ya. Berdoa untuk diri sendiri dulu, kemudian untuk orang lain. Alladzi haqiqatuhu, yang dimana hakikat Islam adalah, ya, karena beliau berdoa untuk diri beliau sendiri dan juga untuk anak-anak keturunannya agar berislam dan kokoh di atas Islam. Yang mana Islam, alladzi haqiqatuhu, yang hakikat Islam adalah khudu'ul qalbi wanqiyaduhu li rabbihi. Tunduknya hati dan patuhnya hati kepada Allah. Tunduknya hati dan patuhnya hati kepada Rabbnya. Ini hakikat Islam. Tunduk dan patuhnya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimana ketundukan hati dan kepatuhan hati kepada Allah. Al-mutadhammin liqiyadil jawarih. Ini mengandung tunduknya dan patuhnya anggota badan. Ketika hati ini sudah tunduk dan patuh kepada Allah, ya, otomatis. Otomatis anggota badan kita juga akan tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ya. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad ini ada mudghah, segumpal daging, yaitu jantung, ya. Nah, kalau bahasa kita sudah masyhur dengan istilah hati, padahal jantung itu, ya. Makna al-qalbu dalam bahasa Arab adalah jantung. Nah, kalau hati lain lagi, apa kalau hati? Hah? Ah, bahasa Arabnya hati apa? Al-kabid. Nah. Kabid. Ya. Kalau al-qalbu jantung. Cuman istilah kita kalau apa yang ada dalam apa ini? Dalam ini hati, ya. Nah. Sehingga kita terjemahkan sesuai dengan bahasa umum lah. Nah. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad ada sekerat daging, yang jika sekerat daging tersebut, ya, bagus, maka bagus pula seluruh jasadnya. Ya. Kalau hatinya tunduk patuh kepada Allah, anggota badan yang lain, tangan, kaki, kepala, mata, telinga, dan lain sebagainya juga tunduk kepada Allah. Wa idza fasadat, dan kalau rusak segumpal daging tersebut, sekerat daging tersebut, fasadal jasadu kullu, maka rusak pula seluruh jasad. Ya. Kalau hati rusak, mata juga rusak. Ya, suka memandang yang haram, telinga juga rusak, suka mendengar yang haram, tangan juga rusak, suka menyentuh yang haram, kaki juga rusak, suka berjalan ke tempat yang haram, dan demikian seterusnya. Kalau hati rusak, maka rusak seluruh jasad. Ya. Apa sekerat daging tersebut? Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sekerat daging tersebut adalah qalbu, yaitu jantung, atau dalam istilah kita hati. Ya. Ini hakikat Islam. Tunduk dan patuhnya hati kepada Allah. Jika hati ini telah tunduk dan patuh kepada Allah, otomatis, ya, anggota badan kita seluruhnya akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hati sudah tunduk dan patuh kepada Allah, ada seruan sedekah segera, ringan. Ada panggilan azan, ringan juga untuk ke masjid, ya. Ada panggilan jihad atau yang semisalnya, ringan, ya. Untuk memenuhi panggilan tersebut, ya. Nah, ada perintah puasa, ringan untuk mengerjakannya, enggak berat. Karena hati ini sudah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikatul Islam, hakikat Islam. Kemudian firman Allah Ta'ala yang berikutnya, wa arina manasikana, dan perlihatkan kepada kami Allah manasik-manasik kami. Ay alimnaha ala wajhil ira'ati wal musyahadah. Artinya, beritahu kepada kami ya Allah manasik-manasik kami ala wajhil ira'ati wal musyahadah. Perlihatkan atau beritahu kepada kami dengan cara yang kami bisa melihat langsung. Ala wajhil ira'ah, kami bisa melihat, wal musyahadah, dan bisa menyaksikan. Liyakuna ablag, agar supaya ini lebih mengena, ya, lebih mudah difahami, dimengerti kalau kita langsung melihat, ya, atau menyaksikan apa yang diajarkan tersebut. Ya. Kemudian makna manasik di sini, perlihatkan kepada kami atau beritahu kepada kami manasik-manasik kami. Yuhtamal an yakunal muradu bil manasik a'malul hajji kulliha. Dimungkinkan, ya, makna atau maksud dari manasik di sini adalah semua amalan-amalan haji. Sehingga maknanya, ya Allah, perlihatkan kepada kami, ajarkan kepada kami semua amalan-amalan haji, tata cara haji, ya, tempat-tempat manasik haji. Kama yadulu alaihi siyak wal maqam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh siyak, konteks kalimat, wal maqam, dan kedudukan ayat ini. Sehingga makna manasik di sini adalah manasik-manasik haji. Ya. Kemudian wayuh tamal, dan juga dimungkinkan ada makna yang lain. Yuhtamal an yakunal muradu ma huwa a'am min dhalik. Dimungkinkan juga makna manasik di sini lebih umum dari sekedar manasik haji. Wa huwa ad-dinu kulluh, yaitu maknanya adalah seluruh agama. Artinya agama dan seluruh ajarannya. Itu agama Islam dan seluruh ajarannya. Beritahu kepada kami, ajarkan kepada kami agama Islam ini dan seluruh ajarannya, gitu. Wal ibadat kulluha, sehingga maknanya juga mencakup seluruh jenis ibadah, ya, baik sholatnya, puasanya, haji, ya, dan lain sebagainya. Ini juga apa? Termasuk dalam manasik, yaitu ibadah. Kama yadunu alaihi umumu lafad, sebagaimana yang ditunjukkan oleh keumuman lafad. Lafat nusuk, li'anna nusuk, karena lafat nusuk, ya, arti makna nusuk, ya, manasik itu bentuk jamak dari nusuk. Sedangkan an-nusuk adalah at-ta'abud, maknanya adalah at-ta'abud, itu beribadah maknanya. Ya. Sehingga ada yang menafsirkan atau memaknakan manasik di sini adalah seluruh jenis ibadah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami, tunjukkan kepada kami tata cara seluruh ibadah. Gitu maksudnya. Karena makna nusuk itu adalah at-ta'abbud, ibadah. Walakin, akan tetapi, ghalaba 'ala muta'abbadatil hajj, 'ala muta'abbadatil hajj, akan tetapi, ya, kalimat manasik atau nusuk itu sudah dominan digunakan untuk amalan-amalan haji, ya, tagliban urfian. Nah, sudah menjadi keumuman, ya, untuk makna manasik haji, ya, tagliban urfian, ya, secara uruf sudah apa ini dipakai untuk makna amalan-amalan haji. Sehingga ketika dikatakan manasik, yang kita pahami ya manasik haji. Padahal manasik secara umum adalah apa? Tata cara ibadah artinya. Tata cara ibadah. Baik tata cara sholat, tata cara puasa, zikir, doa, dan lain sebagainya manasik secara umum. Hanya saja sudah dominan penggunaannya untuk ibadah haji. Sehingga terlintas ketika mendengar kata manasik, maknanya adalah manasik haji. Nah, sehingga makna wa arina manasikana, perlihatkan kepada kami tata cara manasik kami, ini bisa bermakna manasik haji dan juga bisa bermakna yang lebih umum dari itu, yaitu tata cara seluruh ibadah. Nah. Tentunya ini semakna dengan apa? Doa seperti ini, wa arina manasikana, ini semakna dengan doa agar ditambahkan apa? Ilmu, ya, berdoa agar ditambahkan ilmu, nah, pengetahuan tentang Islam dan tata cara ibadah. Nah, dan demikian yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk berdoa dengan doa yang semakna dengan ini, ya. Wakul katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, dan diantara adab dalam talabul ilmi berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmu. Jangan hanya menyandarkan diri kepada kecerdasan dan kepintaran menghafal, ya, atau keuletan ketekunan dalam murojaah, ya. Nah, atau bersandarkan kepada kerajinan dalam menghadiri atau kesungguhan dalam menghadiri majalisul ilm. Jangan bersandar hanya kepada itu, tetapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa agar ditambahkan ilmu. Nah, bisa jadi antum datang ke majelis tapi enggak memahami apa yang disampaikan, ya. Sehingga enggak bertambah ilmunya. Nah. Taib, atau dia sekedar hafal tapi enggak memahami apa yang dihafal. Ya. Maka berdoalah kepada Allah agar ditambahkan ilmu. Sebagaimana Allah perintahkan kepada nabinya untuk berdoa dengan doa ini. Itu berdoa agar ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma. Doa yang pendek. Yang satu detik kita langsung bisa hafal. Rabbi zidni ilma. Ya. Baca ketika sujud. Ya. Atau ketika tahiyat terakhir sebelum salam. Ya. Atau di waktu-waktu yang mustajab, bainal adzan wal iqamah, dan waktu-waktu yang lain. Nah, berdoa, banyak berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmu, ya ikhwah. Nah, jangan hanya terus berdoa, ya Allah kasih rezeki yang banyak, ya. Nah, ya Allah carikan jodoh yang demikian dan demikian, misalkan. Ya. Bagus doanya, tetapi jangan itu melulu, ya. Sehingga lupa dengan doa untuk ditambahkan ilmu, padahal ilmu ini perkara yang lebih berharga daripada tadi, ya, jodoh ataupun harta ataupun kedudukan dan lain sebagainya. Ilmu yang lebih berharga. Nah, Rabbi zidni ilma, banyak berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmu. Kemudian kata Syekh, kita lanjutkan. Fayakunu hasilu du'aihima yarji'u ila taufik lil ilmi nafi'. Ini dia. Ya. Wal amali soleh. Sehingga hasil doa keduanya, ya, hasil doa keduanya, itu kembali kepada taufik untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, perlihatkan kepada kami tata cara manasik atau ibadah haji kami atau seluruh tata cara ibadah. Nah. Ini kembali kepada apa? taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hasilnya kembali kepada taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut. Taufik untuk mengamalkan amal soleh atau ilmu tersebut. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Nah, walama kana al-'abdu mahma kana la budda an ya'tarihi taqsir. Kemudian kita lanjutkan. Maka ketika seorang hamba bagaimanapun keadaannya, dia ya akan terjatuh ke dalam taqsir, ya. Qulu bani Adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya. Setiap anak Adam akan terjatuh ke dalam khata, kesalahan, kekurangan, dosa, ya. Dan sebaik-baik yang terjatuh ke dalam kesalahan adalah yang bertaubat, ya. Sehingga ketika beliau mengetahui bahwasannya, ya, seorang hamba bagaimanapun keadaannya dia akan terkenai taksir, ya. Nah, akan terjatuh ke dalam taksir, kekurangan, ya. Wa yahtaj ila taubat, dan butuh kepada taubat, maka beliau berdoa juga kepada Allah, wa tub alaina, ya Rabb kami, terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya. Rabbana wa ba'ats fihim ay fi dzurriyyatina. Wahai Rabb kami, utuslah pada mereka atau untuk mereka, yaitu untuk anak keturunan kami. Utuslah di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah anak keturunan kami. Itu anak keturunan Ibrahim dan Ismail. Rasulan minhum, utuslah seorang rasul, ya, dari kalangan mereka, anak keturunan kami. Liyakuna arfa li darajatihima, agar supaya lebih meninggikan derajat keduanya, yaitu Ibrahim dan Ismail. Lebih meninggikan derajat keduanya. Wal yanqadu lahu, dan agar supaya mereka, anak keturunan kami, tunduk kepada rasul ini. Wal ya'rifuhu haq qama haqiqatal ma'rifah, dan juga agar mereka anak keturunan kami, ya, mengetahui rasul tersebut dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Ini doa Ibrahim alaihissalatu wassalam agar diutus orang rasul dari anak keturunan beliau alaihissalatu wassalam. Yatlu alaihim ayatik, yang rasul tersebut nanti akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu ya Allah. Lafdan wa hifdan wa tahfidhan, itu membacakan ayat-ayatmu kepada mereka. Lafdan, baik secara lafad. Wa hifdan, atau secara hafalan. Wa tahfidhan, atau secara memotivasi mereka untuk menghafal. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul tersebut, ya, yang nanti akan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, dan sunnah-sunnah. Maknan, yaitu makna-maknanya. Akan mengajarkan kepada mereka makna-makna yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa yuzakkihim, dan rasul tersebut yang nanti akan mensucikan mereka. Bitarbiyati alal a'malis salihah, mensucikan mereka dengan memberikan tarbiyah, pendidikan, pengajaran, agar mereka melakukan amalan-amalan soleh. Yaitu memerintahkan kepada mereka agar melakukan amalan-amalan soleh. Mendidik mereka di atas amalan-amalan soleh. membiasakan mereka untuk melakukan amal soleh. Wattabarri minal a'malir radi'ah, dan juga membersihkan diri dari amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan yang rendahan. Ini cara mensucikan na'am seseorang hamba, itu dengan memerintahkan dia untuk melakukan amal soleh dan membersihkan diri dari amalan-amalan yang rendahan. Allati tazkun nufus, allati la tazkun nufus ma'aha. Amalan-amalan rendahan, jauhi, bersihkan diri darinya. Karena kalau ada atau kalau masih ada amalan-amalan rendahan, la tazkun nufus, hati ini tidak akan bersih, jiwa ini tidak akan suci. Nah, kalau masih ada amalan-amalan rendahan tersebut, dosa, kemaksiatan, ini amalan-amalan rendahan. Innaka antal aziz, karena sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha aziz, ay al-qahir li kulli syai, itu zat yang maha perkasa atas segala sesuatu, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi la yamtani'u ala quwwatihi syai'un, yang dimana tidak ada sesuatu pun yang akan bisa mengalahkan kekuatannya, keperkasaannya, enggak ada. Al-Hakim, innaka antal azizul hakim, dan sesungguhnya engkau ya Allah, innaka antal azizul hakim, zat yang maha perkasa lagi maha hakim, maha bijaksana. Ma ma'na al-hakim? Alladhi yadda'ul asya'a mawadi'aha. Makna hakim, orang yang bijak adalah yang na'am meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini makna hakim. Dan Allah adalah al-hakim, zat yang maha hakim. Zat yang na'am selalu menempatkan perkara itu pada tempatnya. Selalu menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Fabi'izzatika wa hikmatika ib'ats fihim hadzal rasul. Maka kata Ibrahim, demi kemuliaanmu dan juga demi hikmahmu, ya, boleh bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Nah, sebagaimana boleh bersumpah dengan nama-nama Allah, juga boleh bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Fabi'izzatika wa hikmatik, maka demi kemuliaanmu dan hikmahmu, ya, ib'ats fihim hadzal rasul, utuslah untuk mereka rasul ini, rasul yang mulia ini. Fastajaballahu lahumā, maka Allah mengabulkan doa keduanya, Ibrahim dan Ismail. Allah kabulkan doa keduanya. Faba'athallahu hadzal rasul al-karim, maka Allah mengutus untuk mereka hadzal rasul al-karim, rasul yang mulia ini, yaitu Muhammad sallallahu ala alihi wasallam, sekaligus sebagai rasul terakhir, penutup dari para nabi dan para rasul. Alladzi rahimallahu bihi dzurriyyatahuma khassatan, yang dengan rasul ini Allah subhanahu wa ta'ala merahmati anak keturunan Ibrahim dan Ismail secara khusus. Wasairal khalqi amatan, dan dengan rasul ini Allah merahmati seluruh makhluk secara umum. Ya. Allah diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Nah, secara khusus untuk anak keturunan Ibrahim dan Ismail, secara umum untuk seluruh alam, seluruh makhluk, ya, sebagai rahmat untuk seluruh makhluk. Wa li hadza qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu, ya, karena Allah mengabulkan doa Ibrahim dan Ismail agar diutus seorang rasul yang mulia dari anak keturunan mereka, ya, maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ana da'watu abi Ibrahim. Sesungguhnya aku adalah doa bapakku Ibrahim. Aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah doa bapakku Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena Ibrahim yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diutus seorang rasul yang mulia dari anak keturunannya. Nah, Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk daripada anak keturunan Ismail. Ya. Nah, dan Ibrahim Alaihissalatu Wassalam. Taib. Ana da'watu abi Ibrahim. Aku adalah hasil dari doa bapakku. Ya, Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini juga dalil bolehnya menyebut kakek dengan apa? Abi. Ya. Da'watu abi. Doa bapakku Ibrahim, padahal Ibrahim apa? Jauh, ya. Nah, kalau bapaknya Nabi siapa? Abdullah. Nah, baik. Kemudian walamma azzamallahu Ibrahim hadza ta'dim. Ketika Allah mengagungkan, memuliakan Ibrahim dengan pemuliaan yang seperti ini, wa akhbaro an sifatihil kamilah, maka Allah mengkhabarkan tentang sifat-sifat Ibrahim al-kamilah yang sempurna. Allah Ta'ala, Allah berfirman ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-130 sampai 134 dan seterusnya. Nah, akan disebutkan nanti tentang sifat-sifat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Naam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan ada faedahnya. Naam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.